Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan abidina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bagus amalannya. Ulaika lahum jannatu adnin. Mereka itu akan mendapatkan surga-surga yang kekal. Itu surga aden. Tajri min tahtihimul anhar. Yang di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Di dalam surga itu mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Mereka memakai baju warna hijau yang terbuat dari sutra yang lembut dan sutra yang tebal. Muttaqina fiha 'alal ara'ik. Mereka bersandar di dalam surga itu di atas kasur-kasur yang empuk. Nikmat thawabu wa hasunat murtafaqa. Yang demikian itu adalah sebaik-baik pahala atau balasan. Yang demikian itu adalah sebaik-baik pahala atau balasan dan sebaik-baik tempat kembali yang nyaman. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. ثم ذكر الفريق الثانية فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wal qadari khairihi wa syarrih wa amila salihati minal wajibati wal mustahabbat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wa ihsanul amal ayuridal abdu al amala liwajillah muttabi'an fi dhalika sar'allahi fahadal amalu la yudaji'uhu Allah wala syai'an minhu bal yahfaduhu lil amirin wa yuwaffihim minal ajri bi hasabi amalihim wa fadlihi wa ihsani. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah merupakan kelompok yang kedua yang Allah sebutkan setelah menyebut kelompok pertama ahlun nar, yakni mereka ini menggabungkan antara keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik atau yang jelek, dengan amal yang solih berupa amalan yang wajib ataupun yang sunnah. Sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bagus amalnya. Amalan itu dianggap bagus jika seorang hamba dalam beramal hanya menginginkan wajah Allah dan mengikuti ketentuan syariat Allah dalam beramal. Amal semacam inilah yang tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT sedikitpun. Bahkan Allah akan menjaganya untuk orang-orang yang beramal, memenuhi pahala untuk mereka, tergantung amalan mereka, tergantung karunia dan kebaikan, tergantung keutamaan dan kebaikan amal tersebut. Wadakara ajrahum biqaulih. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pahala mereka dengan firman-Nya. Ula'ika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha alal ara'ik nikmat sawabu wa hasunat mertafaqo. Ai ulaikal mausufun bil iman wal amali salih lahum al jannatul aliyat allati qad kasurat asjaruha fa jannat man fiha wa kasurat anharuha fasurat tajri min tahti tilkal asjari al-aniqati wal manazil rafi'ati wa khilyatuhum fiha al-dhahab wa libasuhum fiha al-harirul ahdar minas sundusi wa huwa al-ghalid minad dibaj. Wa istabrak wa marqa minhu. Naam. Muttaqina fiha 'ala al-ara'ik wa yasurru al muzayyana wal mujammalatu bi thiyabil fakhirati fa innaha la tusamma arikatan hatta takuna kadhalik wa fi tikaihim ala al araik ma yadullu ala kamali rahati wa zawali nasabi wa ta'abi wa qawlil khadami yas'awna alaihim bima yastahun wa tamamu dhalika al-khuludu da'imu wal-iqamatu al-abadiyatu fahadhi daru al-jadilah ni'mat thawabu li'amilin wa hasunat murtafaqo yartafiquna biha wa tamatta'una biha bima fiha mimma tastahihi al-anfus wa taludul a'yun min al-khibar was-surur wal-farh ad-da'imi wal-ladzati al-mutawafirati wal-ni'ami al-mutawafirati wa ayyu murtafaq ahsan min darin adna ahlaha yasir fi mulkihi wa na'imihi wa kusurihi wa basatinihi al-faisanah wala yara fawqa ma huwa fihi minan na'im qad u'tiya jami'a amanihi wa matalibihi wa zida minal matalib ma qasurat anhul amani wa ma'adhalika fa na'imuhum ala dawami mutazayadun fi awsafihi wa husnihi fa nas'aluhu al karima alla yuharrimana khayra ma indahu min al-ihsan wa bisharri ma indana min al-taqsir wal-isyan. Mereka yang mendapatkan ciri-ciri atau mereka yang memiliki ciri-ciri beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga-surga yang tinggi, yang banyak pohon-pohonnya, yang mana pohon-pohonnya membuat rindang orang-orang yang ada di dalamnya. Banyak juga sungai-sungainya, dan sungai itu mengalir di bawah pohon-pohon yang rindang itu, dan di bawah tempat-tempat tinggal yang tinggi. Adapun perhiasan mereka di dalam surga adalah emas. Pakaian mereka di dalam surga adalah sutra hijau dari sundus. Sundus adalah sutra yang tebal. Istabrak, sutra yang lembut. Ini wallahu ta'ala a'lam. Dalam banyak tafsir disebutkan oleh Ibnu Qutaibah kalau sundus itu raqiqud dibaj wal istabrak sahin. Nah, jadi sundus itu sutra yang lembut, kalau istabrak sutra yang tebal. Wallahu ta'ala bisawab. Ini mungkin kebalik ya. Nah, baik. Jadi yang benar, wallahu ta'ala a'lam bisawab, sundus itu adalah yang maraqqa minhu ya, raqiqud dibaj. Nah, sutra yang lembut, sedangkan istabrak adalah sutra yang tebal. Nah, ini terbalik. Ini pendapat Ibnu Qudaibah seperti itu. Dan kalau dilihat penjelasan-penjelasan yang lain juga demikian. Nah, sundus itu yang lembut, kalau istabrak itu yang tebal. Nah, Atau mungkin ada yang berpendapat sebaliknya. Yang jelas itu adalah sutra. Mereka bersandar di dalam surga itu di atas dipan-dipan yang mewah, yakni kasur-kasur yang dihiasi dan dipercantik dengan spray-spray yang sangat mewah. Karena tidak disebut dengan arikah. Arikah itu bentuk mufrad. Aro'ik jamaknya. Kecuali jika kasur atau dipannya itu empuk dan mewah. Ya. Kalau yang kaleng-kaleng. Ya. Nah. Gak mewah. Ya, murahan. Gak disebut dengan arikah. Ya. Tapi biasanya kalau yang untuk yang mewah-mewah itu biasanya kamar pengantin, nah, ya, walaupun cuma nyewa semalam, habis itu kembali seperti biasa, ya. Nah, biasanya, ya, kasur dan dipannya itu dihias, kemudian empuk, mewah, ya. Nah, itu disebut dengan arikah, jamaknya ialah aro'ik. Baik. Mereka bersandar di atas dipan-dipan dan kasur yang mewah, menunjukkan mereka benar-benar menikmati istirahat yang sempurna. Ya, itu istirahat itu di surga, ya ini maksudnya. Ya, nah, istirahat yang sempurna. Dan hilangnya kelelahan dan keletihan. Di samping itu, pelayan-pelayan berusaha untuk memanjakan mereka dengan menyuguhkan hidangan-hidangan yang membangkitkan selera mereka. Ditambah lagi dengan sesuatu yang menyempurnakannya, mereka tinggal di situ selama-lamanya. Negeri akhirat yang mulia ini merupakan pahala yang terbaik bagi orang-orang yang beramal soleh dan merupakan tempat tinggal yang nyaman, yang terbaik, yang bisa mereka nikmati. Mereka bisa bersenang-senang di dalamnya. Mereka bisa menikmati sesuatu yang menyenangkan jiwa mereka, yang membuat senang mata. Mereka gembira. Mereka bahagia selamanya. Mereka merasakan kelezatan yang sempurna. Kenikmatan yang sempurna. Mana ada tempat tinggal yang nyaman, yang lebih baik dari negeri akhirat itu. Yang semua dekat bagi penghuninya. Di dalamnya mereka bisa berjalan untuk menikmati apa yang mereka miliki. Kenikmatan-kenikmatan surga, istana-istana surga, dan taman-taman surga. Mereka berjalan selama 2000 tahun. Ya, mengelilinginya itu sampai membutuhkan waktu 2000 tahun. Ya. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Dia tidak melihat ada kenikmatan yang lebih baik dari itu. Karena dia telah diberi seluruh apa yang dicita-citakannya. Dan apa yang ia dambakan. Bahkan lebih dari apa yang ia dambakan. Yakni cita-citanya gak sampai ke sana. Di samping itu, kenikmatan yang mereka rasakan di dalam kekal, dan terus bertambah macam-macamnya dan bagusnya. Enggak cuma itu saja, tapi terus bertambah, tambah banyak, tambah bagus, tambah bervariasi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia agar tidak mengharamkan kita dari kebaikan yang ada di sisinya hanya dengan sebab kejelekan yang kita lakukan berupa kekurangan dalam ketaatan dan kemaksiatan. Amin. Wa jalatil ayatul karimatu wa ma asbahaha ala annal hilyata amatun lidzukuri wal inas kama wurida fil ahadis as-sahihah li'annahu atlaqaha fi qawlihi yuhallawna wa kadhalika al-harir wa nahwu. Ayat yang mulia ini menunjukkan, ayat yang mulia ini dan yang serupa dengannya menunjukkan bahwa perhiasan di surga nanti akan diberikan umum untuk laki-laki dan wanita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di samping itu, dalam ayat ini disebutkan secara umum. Yuhallawna. Hal itu mencakup sutra dan yang lain. Naam. Yang semisalnya. Wallahu ta'ala. A'lam bissawab. Baik. Berbadan. Setelah kita membaca ayat yang ke-30 sampai 31 dan penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, maka kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Ahlus sa'adati, ahlus sa'adati, hum ahlul imani wal amalus salih. Golongan yang bahagia di akhirat nanti adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada Rasul-Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik yang baik maupun yang jelek. Mereka juga beramal soleh, mengamalkan perintah-perintah yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Asania, faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Wa ifsadul amal ayuridal abdu al amala liwajillah muttabian fi dalika syar'allah. Fahadal amal la yudaji'ullah wala syai'an minhu bal yahfaduhu lil'amilina wa yuwafihim minal ajri bihasabi amalihim wa fadrihi wa ihsani. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bagus amalnya. Yang dimaksud bagus amalnya ialah seorang hamba ketika beramal hanya menginginkan wajah Allah dan mengikuti ketentuan syariat Allah dalam beramal. Amal semacam inilah yang tidak akan disia-siakan oleh Allah sedikit pun. Bahkan Allah menjaganya untuk orang yang beramal. Allah akan memenuhi pahala untuk mereka tergantung amalan, keutamaan dan kebaikannya. Nah, jadi tidak cuma niat ikhlas saja, tapi amalnya harus mengikuti aturan syariat, harus mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, enggak boleh cuma mengikuti sunnah saja, tapi enggak ikhlas. Jadi dua-duanya adalah saling berkaitan. Nah, asalisa. Faedah yang ketiga. Anna hilyata ahlil jannah ad-dahabu قال المفسرون لما كانت الملوك بكاف تلبس في الدنيا al-asawira fil yad wat-tijana al-ru'us lamma kanatil muluku talbasu fi dunya al-asawira fil yad wat-tijana al-ru'us Ja'alallahu ta'ala dhalika li ahlil jannah. Berkata, bahwa perhiasan ahlul jannah adalah emas. Berkata para ulama ahli tafsir, para raja ketika di dunia biasa memakai gelang di tangan dan mahkota di kepala. Maka Allah Ta'ala jadikan hal semacam itu untuk ahlul jannah. Mereka pakai gelang-gelang emas. Ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Jadi raja-raja dunia biasa pakai gelang emas, pakai mahkota. Maka Allah jadikan simbol-simbol kemewahan itu untuk ahlul jannah di akhirat nanti. Selanjutnya, qala Sa'id ibn Jubair, qala Sa'id ibn Jubair, yuhalla kullu wahidin minhum bi thalathatin minal asawir. Yuhalla kullu wahidin minhum bi thalathatin minal asawir. Wahidin min fiddatin wa wahidin min dahabin wa wahidin min lu'lu'in wa yawakid. Wahidin min fiddatin wa wahidin min dahabin wa wahidin min lu'lu'in wa yawakid. Pakai tak. Zakarahu Ibnu al-Jauzi fi tafsirih. Berkata sahabat yang mulia Sa'id ibn Jubair, setiap penghuni surga akan diberi perhiasan gelang tiga macam. Satu, gelang dari bahan perak. Satu gelang lagi dari bahan emas. Satu gelang lagi dari bahan apa ini? Permata. Ini disebutkan penjelasannya oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Baik. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Libasu ahlil jannati al-harirul ahbaru minas sundusi wal istabarak. Libasu ahlil jannati al-hariru al-akhbaru minas sundusi wal istabrak. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, as-sundusu raqiqud dibaj. Wal istabraku sahinuhu. Wa qala al-qalbi as-sundusu min al-tawfid dibaj. Min al-tawfi ad-dibaj. Wa qala Ibnu Bahrin al-istabrak al-hariru al-mansuju bidzab. Pakaian penghuni surga adalah sutra hijau yang terbuat dari sundus dan istabrak. Berkata Ibnu Qudaibah rahimahullah, sundus itu sutra yang lembut, yang tipis. Sedangkan istabrak sutra yang tebal. Berkata Al-Qalbi rahimahullah, sundus itu adalah sutra yang paling lembut, paling halus, paling lembut. Berkata Ibnu Bahar, ya, istabrak adalah sutra yang ditenun pakai emas, sutra yang berlapis emas begitu ya. Nah, masya Allah, ini pakaiannya ahlul jannah. Al-faidatu as-sadisa. Ahlul jannati muttaki'una alal ara'ik wahiya as-surru al-muzayyanatu al-mujammalatu bithiyabil fakhirah. Penghuni surga, mereka bersandar dengan nyaman di atas al-ara'ik, yakni dipan-dipan yang dihias dan diberi spray yang mewah, yang indah. Nah, قال الزجاج رحمه الله الأرائك هي الحجال. Berkata الزجاج رحمه الله الأرائك itu ialah الحجال, kamar-kamar pengantin. Hijal, jamak dari hajalah. Hajalah itu kamar pengantin. Qal az-Zajjaj rahimahullah, al-ara'iku hiya al-hijalu. Az-Zajjaj rahimahullah mengatakan bahwa al-ara'ik itu adalah al-hijal, kamar-kamar pengantin. Hijal itu bentuk jamak, mufradnya ialah hajalatun. Hajalatun hijalun. Kamar pengantin tadi itu dihias ya, supaya pilih yang paling mewah ya. Naam. Pengantin. Taib. Ahlul Jannah, mereka di sana bersama dengan istri-istri mereka di dunia yang lebih cantik daripada bidadari, mendampingi mereka di surga ketika mereka semuanya beriman dan mati beriman. Ditambah lagi dengan pendamping-pendamping cantik-cantik dari kalangan bidadari surga. Nah, benar-benar jadi pengantin. Ya. Yang jomblo-jomblo, matinya jomblo. Nah, di sana didampingi bidadari-bidadari surga, ya, karena belum punya istri di dunia, ya. Ini keutamaannya punya istri, ya, nah, di dunia yang solehah, ya. Nah, tidak cuma dapat bidadari, tapi istrinya juga ikut mendampinginya, ya. Bahkan lebih cantik daripada bidadari surga. Nah, walaupun dulu istrinya itu ireng, welek, besok kabeh, tapi soleha, nah, ya. Nah, mukminah, ya. Nah, maka akan dirubah bentuk fisik mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih cantik daripada bidadari-bidadari asli surga. Nah, makanya kalian harus benar-benar menjaga istri soleha itu, ya. Nah, jangan sia-siakan, ya. Nah, bimbing dia untuk bisa bersama-sama di surga nanti. Jangan meremehkan fisiknya, ya. Nah, karena di dunia cuma sementara, nanti di surga akan diubah semuanya menjadi muda-muda dan cantik-cantik, lebih cantik daripada bidadari. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki juga begitu. Dibikin muda, ya. Ganteng-ganteng semua, ya. Nah, enggak ada yang jelek di sana. Ditambah lagi dengan pelayan-pelayan surga, yang mana mereka ini adalah anak-anak dari kaum muslimin yang meninggal sebelum balik. Ada yang mengatakan anak-anaknya orang kafir juga yang mati belum balik, ya. Nah, menjadi pelayan-pelayan surga, menghidangkan menu-menu yang membangkitkan selera. Setiap saat terus berganti menu dan semakin enak terus, ya. Mereka benar-benar istirahat dengan sempurna, mendapat kenikmatan yang sangat sempurna, dan yang paling penting bisa dinikmati selama-lamanya. Tidak hanya mimpi saja, tidak hanya sekejap, ya. Nah, benar-benar bisa dinikmati selama-lamanya. Muttaqina fiha 'alal ara'ik. Nikmat thawabu wa hasunat murtafaqo. Al-faidatu as-sabi'ah. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث كما ورد في الأحاديث الصحيحة لأنه أطلقها في قوله يحلون وكذلك الحرير ونحوه. Dalam ayat yang mulia ini atau yang serupa dengannya menunjukkan bahwa perhiasan-perhiasan surga itu bersifat umum untuk laki-laki dan wanita, seperti dalam hadis yang sahih. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan secara umum yuhallawna, mereka diberi perhiasan. Hal itu berlaku juga untuk perhiasan sutra dan yang lain. Kalau di dunia kan enggak boleh laki-laki pakai emas, ya kan? Enggak boleh pakai sutra. Nah, di surga nanti laki perempuan semuanya perhiasannya emas dan perak, sutra, ya. Nah, baik. Al-faidah itu as-saminah, faidah yang ke-8. fittika'ihim alal ara'ik. Fittika'ihim alal ara'ik. Ma yadullu ala kamali raha wa zawali nasabi wa ta'abi. Wa qawlil khadam yas'awna alaihim bima yastahun. Wa tamamu dhalika al-hudud ad-da'im wal iqamah al-abadiyah. Nah, ahlul jannah, mereka bersandar dengan santainya di atas permadani-permadani atau kasur-kasur atau kamar pengantin, ya. Ini menunjukkan mereka benar-benar bisa istirahat dengan sempurna. Hilang lelah dan capeknya. Di samping itu, pelayan-pelayan surga berusaha untuk memanjakan mereka dengan menyuguhkan hidangan-hidangan yang membangkitkan selera. Dan yang paling sempurna lagi, itu semua bisa dinikmati selama-lamanya. Nah, baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai ahlul jannah. Amin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Jannatal firdaus. Naam. Amin. Baik. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Tafadhalu, barakallahu fikum.